orang kafir itu akan mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka karena mereka tidak bersyukur atau tidak mensyukurinya. Tentang masalah ini, bahwasanya orang-orang kafir akan mendapatkan azab disebabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, pertama kali saya jumpai ini dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Fathlul Zaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Akan tapi ternyata kita lihat sebelumnya telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Dan di antara saja yang digunakan oleh Syaikhul Islam untuk menunjukkan hal ini adalah summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang Allah tanya adalah kata Syaikhul Islam tentang bersyukur atas nikmat ataukah tidak. Dan orang kafir tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, fayu'aqibuhu 'ala dzalika, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka atau menghukumnya, hukum al-kafir tersebut atas ketidaksyukurannya. Kemudian dia katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memubahkan, membolehkan berbagai nikmat tersebut untuk orang-orang yang beriman, dan Allah perintahkan orang beriman untuk menyertai nikmat dengan syukur. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Orang-orang yang beriman, makalah hal-hal yang thayyib, hal-hal yang enak, yang menyenangkan yang kami berikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Kemudian wa kadzalika qala li rusuli. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibah. Wahai para rasul, makanlah hal-hal yang thayyib, hal-hal yang enak dan menyenangkan. Wa'malu shalihah, hendaklah kalian beramal saleh. Maka berdasarkan dua ayat ini, Al-Baqarah 172 dan Al-Mu'minun 51, Syaikhul Islam di Syarah Arba'in mengatakan bahwasanya hakikat bersyukur adalah taat, adalah beramal saleh. Hakikat syukur kepada Allah adalah beramal saleh. Karena kita lihat antara Al-Baqarah 172 dan Al-Mu'minun 51 kalimatnya sama persis, cuma beda depannya, ya ayyuhallazina amanu, sedangkan Al-Mu'minun ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibah sama dengan kulu minat thayyibah lima razaqnakum, itu tidak ada bedanya. Dan washkurulillah itu diganti untuk ar-rasul dengan wa'malu shaliha. Hal ini menunjukkan bahasanya washkurulillah maknanya adalah sama dengan wa'amalu sholihah. Hakikat bersyukur kepada Allah adalah melakukan amal saleh. Dan ayat ini Al-Mu'minun 51 menunjukkan bahasanya para rasul itu mukallaf bagaimana yang bukan rasul juga mukallaf. Para rasul itu terbebani syariat, terbebani perintah dan larangan sebagaimana manusia biasa. Bukan karena mentang-mentang mereka itu kedudukannya tinggi di sisi Allah kemudian bebas dari syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah unta, sapi dan domba dan kambing. Ilamma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian keharamannya. Ghaira muhillis faidi wa antum hurum, dan kalian tidak boleh menghalalkan binatang buruan, maksudnya berburu binatang buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam kondisi ihram. Maka binatang buruan itu halal kecuali yang Allah ajarkan dan Allah sampaikan hukumnya haram. Akan tetapi binatang ternak yang hukumnya halal itu dalam satu kondisi itu haram, yaitu ketika dalam kondisi berihram. Wa qala Khalil, dan Abdullah Ibrahim Al-Khalil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah kepada penduduk Mekah, penduduk lembah ini, as-samarat, minat samarat berupa buah-buahan, man'amana minhu. Ya Allah, berilah rezeki khusus hanya kepada orang-orang yang beriman di antara penduduk ini kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim bahasanya Allah itu memberikan kenikmatan sesaat untuk orang-orang kafir. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Barang siapa yang kafir, maka akan aku beri nikmat yang sedikit, aku beri kesenangan yang sedikit. Summa atta'uhu ila adzabin nar, kemudian aku paksa dia menuju siksa neraka. Wabi'sal masir, dan siksa neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Falqalilu innama ja'a fit tayyibati lil mu'minina khassatan. Wallahu innama azaha bahimatal an'ami liman harrama ma harramallahu min as-sayfi wa huwa muhrimun." Wal mu'minuna amarahum an ya'kulu minat tayyibati wa yashkuruhu. Maka Al-Khalil Ibrahim hanya mendoakan at-tayyibat, makanan yang tayyib itu untuk orang-orang yang beriman saja. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bahimatul an'am, unta, sapi, unta dan unta, sapi dan kambing, liman, bagi orang yang harama ma harama Allah, mengharamkan apa yang Allah haramkan, minal tayyib, berupa binatang buruan. Wa muhrimun, sedangkan dia dalam badan berihram. Dan Allah agar orang-orang yang beriman, Allah perintahkan agar memakan minat taibat, makanan yang baik-baik, yang enak-enak, dan bersyukur kepada Allah. Walihada mayyaza subhanahu wa ta'ala baina khitabina mutlaqan wa khitabil mu'minin. Oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membedakan tujukan kepada manusia secara mutlak, dan firman-Nya yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Berkaitan dengan masalah makanan. Untuk manusia, firman Allah bunyinya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Allah sebutkan dua kriteria, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, hanyalah setan itu perintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan buruk dan perbuatan yang keji. Fahsya maksudnya dosa besar, masuk keburukan maksiat yang tidak disenggah. Ya mukum bisuk wal fahsya, itu sama dengan fitnah syahwat. Wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun, dan setan memerintahkan kalian untuk berkata-kata atas nama Allah dan atau tentang agama Allah ma la ta'lamun, yang tidak kalian ketahui. Ini sama dengan fitnatus syubhat. Karena berbagai bid'ah dalam masalah agama, syubhat, penyimpangan pemikiran, akidah dan keyakinan, itu sumbernya adalah dari antakulu ala Allahi ma'ala ta'ala, berkata tentang masalah agama tanpa ilmu, mengatakan agama demikian, keyakinan yang benar demikian, padahal tidak. Kau antakulu ala Allahi ma'ala ta'alamun, itu sama dengan fitnatu syubhat. Maka di sini Allah mengisyaratkan dua senjata setan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Ini diambil dari inama yang hukum bisu'i wal fahsya. Dan yang kedua, Allah sesatkan manusia dengan fitnah syubhat, kerusakan pemikiran. Ini diambil dari wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, kalau mereka mengatakan bal nattabi'u ma alsayna 'alaihi aba'ana, mereka mengatakan bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai, 'alaihi aba'ana, dilakukan oleh nenek moyang kami. Fanatik dengan nenek moyang menjadi sebab taklid dengan nenek moyang menjadi sebab orang itu sesat. Awalau kana asa'um la ya'kuluna syai'a wa la yahtadun, apakah mereka akan tetap demikian meskipun nenek moyang mereka itu tidak berakal sedikit pun dan tidak pula mendapatkan hidayah berupa kitab suci. Maka ini dalil bahasanya di antara taklid yang tercela adalah taklid terhadap nenek moyang untuk meninggalkan dan untuk menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Qayyim, ada tiga jenis taklid yang salaf itu sepakat untuk mencelanya. Yang pertama adalah di sini taklid terhadap nenek moyang untuk tidak tunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dan yang kedua adalah taklid dengan orang yang tidak diketahui apakah orang ini layak untuk diikuti ataukah tidak, sembarangan. Ini orang yang berilmu apakah tidak, ini yang penting punya ikutan. Ini taklid yang ulama salaf ijma untuk mencelanya. Kemudian yang ketiga adalah taklid dengan satu pendapat setelah tahu salahnya pendapat itu. Taklid dengan satu pendapat, perkataan, padahal tahu kalau pendapat dan perkataan tersebut berseberangan dengan dalil, berseberangan dengan kenyataan. Tetap ngotot mempertahankan apa yang telah terlanjur menjadi pendapat. Setelah punya ilmu, bahasanya itu satu hal yang tidak benar. Tapi tafsir yang lain tentang masalah thayyibah, halalan thayyibah, thayyibah itu maknanya mustalah dan sesuatu yang lezat, sesuatu yang enak, yang lezat. Fa inna ma azina linnasi ayakulu mimma fil ardi bisyartaini. Maka berdasarkan ayat ini kata seperti jelas, Allah izinkan manusia seluruhnya, dan manusia disini menjadi orang yang beriman dan tidak beriman, untuk memakan apa yang ada di muka bumi, namun dengan dua cara. Pertama yang dimakan terbelah taib, satu hal yang enak, satu hal yang lezat. Dan yang kedua adalah ayakuna halalan halal. Demikian yang Allah firmankan ketika firmannya ditujukan kepada manusia. Dan ini berbeda ketika firmannya Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang enak-enak yang kami rezekikan kepada kalian. Wasyukurillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Innama harama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya yang Allah haramkan atas kalian hanyalah bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla bihi lighairillah, dan hewan yang disembelih lighairillah untuk selain Allah. Fa'adina lil mu'minina fil akli minat tayyibati walam yastahib al-hillah. Maka kita lihat di sini Allah izinkan orang-orang yang beriman untuk makan yang enak-enak, dan tidak Allah syaratkan, tidak ada persyaratan halal, cuma tayyib saja. Namun firman yang Allah tujukan untuk seluruh manusia ada persyaratan halal. Wa akhbar annahu lam yuharrim 'alaihim illa ma dzakarahu. Dan Allah memberitakan bahwasanya Allah tidak mengharamkan untuk orang-orang yang beriman kecuali apa yang Allah sebutkan. Artinya, famatiwahu lam yakun muharraman 'alal mu'minin. Maka makanan-makanan yang selainnya, selain empat yang Allah sebutkan tadi, tidaklah haram atas orang-orang yang beriman. Maka di sini nanti Syekhul Islam akan jelaskan apa beda halal dengan thayyib. Nanti akan Syekhul Islam jelaskan. Untuk manusia maka syaratnya dua, halal dan thayyib. Sehingga apa beda halal sama thayyib? Kalau kita berjalan lain tidak dibedakan antara halal dan thayyib. Di sini cuma dikatakan halal sama thayyib itu maknanya sama. Ketika menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, thayyibat ditafsirkan di jalan lain dengan makna halalah, yang halal. Kemudian ketika menjelaskan ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka thayyibat dijelaskan sebagai sifatun muakkidatun, juga ada sifat penguat taukid saja. Taukid untuk halal, tidak ada bedanya. Wa ma hadza falam yakun ahallahu bi khitabihi bal kana afwan. Kama fil hadits an Salman mawqufan wa maqfu'an, al-halal ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Adapun selain empat makanan yang Allah haramkan, maka itu tidak haram. Tidak haram apakah berarti maknanya halal? Maka Rasulullah mengatakan, akan tetapi meskipun demikian, Allah tidaklah menghalalkan selain yang empat tersebut dengan firman-Nya. Balkan afwan, bahkan selain yang empat tersebut statusnya adalah maaf yang Allah berikan. Bagaimana dalam hadis Salman, mauquf ucapan Salman dan marfu' sabda Nabi. Yang ini dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih dan Shahih. Makanan yang halal atau hal yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam Quran, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, dan apa yang Allah diamkan maka itu adalah apa yang Allah maafkan. Maka sesuatu yang boleh itu belum tentu halal. Maka dari itu saya bisa menjelaskan sesuatu hal yang boleh itu belum tentu halal, karena kata Nabi yang namanya halal itu harus ada dalilnya. Pengertian halal itu yang harus ada dalilnya. Wal halal ma'ahallahullah, halal itu apa yang Allah halalkan. Ada firman Allah, ada dalil menunjukkan itu halal. Ini yang disebut halal. Adapun makanan yang tidak ada dalilnya kalau itu halal, namun itu boleh dikonsumsi karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu tidak disebut halal. Karena halal adalah ma'ahalallah, dalam sesuatu yang terdapat dalil dari Allah kalau itu halal. Sedangkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Allah kalau itu halal tidak disebut halal. Akan tetapi itu disebut adalah afwan, adalah bentuk kemurahan dari Allah, bentuk maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang boleh dikonsumsi itu ada dua macam. Sesuatu yang mubah, jawab, yang boleh dikonsumsi itu ada dua macam. Yang pertama halal. Makanan ini kita katakan halal jika ada dalilnya, kalau itu halal. Tetap dalil dengan Quran dan Sunnah kalau itu halal. Misalnya daging sapi, daging kambing kita katakan ini hukumnya halal karena terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu halal. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian daging unta, sapi dan kambing. Tetapi sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan Quran dan Sunnah kalau itu halal atau itu boleh dikonsumsi, maka itu tetap boleh dikonsumsi namun tidak disebut halal. Nabi sebut dalam hadis ini afwan, maafnya Allah atau kemurahan Allah, namun tidak disebut halal. Karena yang boleh dikonsumsi jenis yang kedua ini tidak ada dalilnya. Ya, dalil kalau itu boleh dikonsumsi adalah tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Wa fi hadits Abi Sa'labah Sa'labata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada fardh, ya Allah mewajibkan berbagai kewajiban, fala tudayyuha, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, wa hadda hududan fala taqtaduha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai batasan maka janganlah kalian melanggarnya, wa harama haramatin fala tantahibuha, dan Allah mengharamkan seperti hal yang haram maka janganlah kalian menabraknya, wastakataan asya, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan seperti hal rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kalian, ghairu nisyani, bukan karena lupa namun karena sayang, fala tab'atu fala tabhatu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Tentang hadis ini Al-Bani mengatakan dikatakan oleh Al-Qurni dan yang lainnya, dan di sini beliau mengatakan dia adalah hadis datanya hasan disyahidihi al-qawi qablahu, disebabkan syahid penguat yang kuat yaitu hadis sebelumnya. Kata Zuhair Sawit, namun setelah itu Al-Bani berubah pandangan dan menilai hadis ini tidak sampai derajat hasan. Di Riwayatul Maram dia mendapatkan hadis ini, demikian juga di beberapa tempat yang lain. Maka pendapat terakhir Al-Bani tentang hadis ini nomor Ra'ata Sara'ita adalah da'if. Wa kadzalika qawlu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, katakanlah tidaklah aku jumpai fima uhya ilayya, dalam wahyu yang diberikan padaku, muharraman ala ta'imin, ada sesuatu yang haram bagi orang yang ta'imin yata'amuhu, bagi seseorang untuk memakannya, kecuali jika itu berupa bangkai. dan seterusnya. Nafas tahrima an ghairil madhkuri, maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan hukum haram dari selain empat yang telah disebutkan. Maka selain empat yang Allah sebutkan itu tidak haram. Lalu apa statusnya? Fayakunul bahi masbutan an tahrimihi. Maka yang lain itu statusnya adalah Allah diamkan. Allah tidak antahimihi, tidak Allah haramkan. Jadi sebagai bentuk afwan, sebagai bentuk maaf dan kemurahan Allah. Dan Syekhul Islam mengatakan wal tahlil innama yakunu bi khitabin. Hukum halal itu hanya ada jika pakai khitab. Ya. Jika pakai dalil. Al-Qur'an dan sunnah. Yang namanya halal itu harus ada dalilnya. Bahasa lainnya namanya halal, hukum halal itu harus ada dalilnya. Ini beda antara halal, halal dengan mubah. Kalau halal itu harus ada dalilnya. Dan kalau mubah, maka boleh jadi ada dalilnya dan boleh jadi dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang melarang. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Maidah, yang surat Al-Maidah itu turunnya ba'da hadza setelah ayat-ayat di atas. Surat Al-Maidah ini turun setelah Al-Baqarah yang tadi mengharamkan yang empat, demikian juga Al-An'am. Karena Al-Maidah itu termasuk surat yang terakhir turun sebelum Nabi wafat. Di sana Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu apa yang halal bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagi kalian semua makanan yang baik, semua makanan yang lezat, semua makanan yang enak, dan dihalalkan bagi kalian ma'alam tuminan jawari, apa yang kalian didik minan jawari berupa binatang-binatang pemburu. Mukallidina tu'alimunahunna mimma 'alamakumullah. Itu anjing-anjing pemburu yang kalian ajari mereka sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah binatang buruan yang anjing-anjing tersebut menahannya untuk kalian. Dan sebelah nama Allah pada saat melepas anjing pemburu tersebut. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha cepat hisabnya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini, yaitu turunnya ayat ini, dihalalkan bagi kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang thayyib. Dan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Yang dimaksud dengan to'am ahli kitab, kata Ibn Abbas, adalah zaba'i, sembelihan. Makna to'am dalam ayat ini adalah sembelihan. Dan bukan semua makanan. Kalau yang dimaksud dengan makanan ini adalah buah-buahan, maka semua buah-buahan, baik itu milik ahli kitab, milik musyrik, semuanya halal. Ya. Tentu tidak ada faedah ayat ini disebutkan jika yang dimaksudkan adalah makanan-makanan yang sudah jelas halalnya, misal buah-buahan. Wa ta'amukum hilul lahum, dan sembelihan kalian halal bagi ahli kita. Fafi dzalika al-yaumi uhilalah mutayyibah wa qabla hadza lam yakun muharraman alaihim ila mastasnahu. Maka makna ayat ini yaitu uhilalah mutayyibah, maknanya kata Syekhul Islam, maka pada hari itu halal bagi semua, halal bagi umat Muhammad semua makanan yang thayyib. Dan sebelum hari itu, maka makanan-makanan itu adalah tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah kecualikan. Sebelum hari itu, lam yakun muharraman alaihim, tidak ada yang haram kecuali yang Allah haramkan. Apakah halal? Bukan, namun afwan. Bukan, bukan halal, namun afwan. Tunggu setelah Al-Maidah ayat 5, barulah afwan, status afwan kemarin naik jadi halal. Status afwan yang kemarin naik jadi halal. Ingat Al-Ma'idah itu ayat surat terakhir. Sebelumnya ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-An'am yang mengatakan yang haram itu empat. Mengatakan yang haram itu empat. Apakah selain empat itu ketika turun Al-Baqarah, ketika turun surat Al-An'am, apakah selain yang empat itu halal? Belum. Selain yang empat itu belum halal, karena halal itu harus ada dalilnya. Namun sepatunya apa? Afwan. Nah setelah Al-Ma'idah ayat 5, selain yang empat yang kemarin statusnya afwan, itu naik statusnya jadi halal, asalkan dia adalah makanan yang baik. Tena. Binatang buas yang punya taring, dan burung yang punya mikhlaq cakar. Dan hadis Nabi ini tidaklah nasakh, bukanlah alat untuk Al-Quran. Kenapa kita katakan hadis Nabi yang melarang makanan-makanan semacam ini tidaklah nasakh untuk untuk Al-Quran? Karena memang Al-Quran tidak menghalalkan, tidak pernah menghalalkan binatang binatang buas yang tertarik. Cuma yang ada, yang terjadi pada Quran adalah fakataan tahrimi. Quran itu diam, tidak mengharamkan binatang buas yang punya tarik. Fakana tahrimu, maka pengharaman Nabi untuk binatang tersebut adalah ibtida'u syar'in, adalah syariat pertama kali. Sebelumnya tidak ada syariat untuk binatang buah yang bertarik. Cuma sakata saja, cuma diam, bukan syariat, cuma diam. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur, dari Abu Rafi, Abu Sa'laba, Abu Hurairah dan yang lainnya, la'alliyana ahadukum muttaqian ala arikatihi. Sungguh salah satu dari kalian itu dijumpai bersandar ala arikatihi pada dipan yang mewah. Ya'tihi al-amru min amrikum, dan datang kepadanya salah satu perintahku, mimma amartu bihi, yang aku perintahkan atau yang aku larang. Lalu dia mengatakan, dan orang ini adalah orang yang ingkar sunnah, dan dia mengatakan antara aku dan antara kalian adalah Al-Quran saja. Maka apa yang aku jumpai, maka apa yang kita jumpai dalam Al-Quran hukumnya halal, kita halalkan. Wama wajadna, dan apa yang kita jumpai dalam Al-Quran hukumnya haram, kita haramkan. Selain itu kita tidak menerima. Maka Nabi katakan, ala ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran. Wafil lafzin dalam lafaz yang lain, ala ingatlah, wa innahu, dan sesungguhnya, sesungguhnya wahyu yang lain tersebut adalah semisal Quran atau lebih banyak. Ala ingatlah, sesungguhnya aku mengharamkan kula binatang binatiba, binatang buas yang punya tarik. Maka hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalam ilmu buah tanda kenabian. Nabi telah memberitakan nanti akan muncul orang-orang ingkar sunnah, dan muncullah apa yang, dan terjadilah apa yang Nabi beritakan sebagaimana yang Nabi beritakan. Itu adanya orang-orang yang ingkar sunnah, yang cuma mau mengambil hukum halal dan haram dari Al-Quran saja. Dan Nabi isyaratkan di antara sebab kenapa orang tersebut ingkar sunnah, menjadi orang yang ingkar terhadap sunnah. Nabi isyaratkan di sini, di antara sebabnya adalah karena orang tersebut malas menuntut ilmu. Ini Nabi isyaratkan dengan Nabi katakan muttaqian ala arikatihi. Dia bersandaran, bertelekan dengan dipan yang mewah. Dan kemewahan itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan seorang keadaan orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Karena orang itu malas belajar, maunya mudah, ya. Malas cari hadis, ya. Maunya yang mudah, akhirnya benda dia terjemur dalam pemahaman sesat hingga sunnah. Fabayyana, maka Nabi jelaskan, annahu unzila alaihi wahyun akhar. Bahasanya Nabi itu turun pada Nabi wahyu yang lain, wahyu selain wahyu Quran. Wahyu lain tersebut adalah wahyu hikmah, dan yaitu sunnah. Yang wahyu tersebut itu beda dengan Quran, ghairul kitab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atas Nabi dalam wahyu ini segala apa yang Nabi ceritakan ditahrimi keharamannya. Dan hukum haram yang Nabi sampaikan itu bukanlah nasakh, bukanlah halal untuk Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memang lam yuhilla hadhihi qattun, memang sama sekali tidaklah menghalalkan hal-hal tersebut. Inama halalat thayyibat, karena yang dihalalkan oleh Al-Qur'an yaitu di surat Al-Maidah tadi yang baru saja kita baca adalah at-thayyibat, makanan-makanan yang lezat. Wahadihi lezat mutayibat, padahal binatang yang tertarik, binatang buas yang tertarik itu tidak termasuk tayibat. Maka di sini Syekhul Islam Taimiyah membantah pendapat sebagian orang yang menerima hadis pelarangan binatang buas yang tertarik. Ada sebagian orang yang menerima hadis larangan mengkonsumsi binatang buas yang tertarik. Akan tetapi menurut dia larangan Nabi untuk mengkonsumsi binatang yang buas tapi tertarik ini adalah nasakh untuk Quran. Dia terima hadisnya, akan tetapi status hadisnya ini adalah nasikh, menghapus untuk Quran. Maka Syekhul Islam jelaskan di sini kalau ini adalah pendapat yang tidak tepat. Hadis tersebut kita terima, namun statusnya bukanlah nasikh, bukanlah alat untuk Al-Quran. Pendapat ini tepat, hadis pelarangan binatang buas yang bertaring itu adalah nasakh dan halal untuk Al-Quran jika terdapat dalil tegas di Quran yang menghalalkannya. Kalau di Quran terdapat ayat yang bunyinya halal bagi kalian binatang buas yang bertaring, setelah itu ada hadis melarangnya, nah, ini cocok kalau disebut nasakh. Tapi yang terjadi kan tidak, Quran cuma diam. Quran tidak membahas ini sama sekali, cuma diam. Kalau diam, ya maka hadis ini tidak bisa dinilai dan dianggap dan berstatus nasakh untuk Al-Quran. Abdul. Lian al-mukhtar iya kuat kual kudro tu ala tasarufi al-jabah Taifatun minhum taifatan. Taifatan. Rohan yastahilunahu fi dinihim wa akhazu haminhum sarha ula'i fi makana kana ula'iga. Wa muslimuna izastawlo alaiha fagonamuha malak wa sya'an. Lianna allaha azahalahum al-gona'imah wa lam yubisha liwajrihim. Wa yajuzu lahum ayu'amilul kufara fima akhazahu ba'duhum min ba'di bil-qahri alladhi yastahilunahu bidinihim. Wa yajuzu ayastahiyah min ba'dihim ma tarfahu min ghairihim. Lianna hadha bimanzilat istila'ihi ala mubahati. Walihaza sallallahu ma'adam min amwalim ila muslimina fi'an Fai'an Li'anallaha afa'ahu ila mustahikihi ay rabdahu ila mu'minina bihi alladzina ya'budunahu wa yasta'inuna bi rizqihi ala ibadatihi. Nah, fa'innahu dan Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, makalah rezeki-rezeki yang thayyib yang aku berikan kepada kalian. Falam tatrul hadhihi al-ayat fil umumi. Maka ayat ini tidaklah bersifat umum. Ayat ini cuma mengatakan halalnya yang thayyib. Tidak mengatakan halalnya semua. Tidak umum, tidak mengatakan semua halal, tidak. Namun ayat ini khusus memberikan hukum halal untuk yang thayyib. Padahal buah binatang buas yang tertaring tidak termasuk thayyib. Lakinnahu lam yakun haramah, akan tapi Allah memang di Quran tidak mengharamkan binatang buas yang tertaring. Fakanat ma'fuan an tahrimiha, maka statusnya di Quran binatang buas yang tertaring itu adalah dimaafkan ya. Untuk pengharamannya tidak dibahas, pengharamannya dimaafkan. La ma'dunan fi aqliha, tidak diizinkan untuk memakannya, cuma dimaafkan, tidak, yaitu cuma tidak dibahas. Bukannya dibahas dengan bentuk ide sehingga kita katakan nasakh, tidak. Maka di sini tidak terjadi nasakh. Kemudian berikutnya kembali kepada masalah orang kafir. Ini harusnya Pak Gebel. Wa amal kufar, adapun orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan izin kepada orang kafir di ahli syait untuk memakan satu pun makanan. Dan Allah tidak pernah menghalalkan untuk orang kafir satu pun makanan. Dan Allah juga tidak memaafkan untuk orang kafir satu pun makanan yang bisa mereka makan. Makanya Allah katakan untuk orang kafir, baik manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Maka Allah syaratkan dalam apa yang dimakan oleh orang kafir, dalam apa yang dimakan oleh manusia, supaya yang dimakan itu adalah sesuatu yang halal. Apa yang dimaksud halal dalam ayat ini? Kalau thayyib sudah jelas maknanya enak, yang enak. Halal yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-ma'dun bihi, yang mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidaklah memberikan izin untuk makan kecuali orang yang beriman kepada Allah. Sehingga dengan bahasa lain, apa yang dimaksud dengan halal? Allah tidak izinkan untuk orang kafir makan satupun makanan kecuali jika mereka beriman. Ini kita jumpai penjelasan satu Islam tentang apa beda halalan thayyibah. Kalau thayyib adalah makanan yang enak, yang lezat, yang tidak berbahaya, sedangkan halal adalah menjadi orang yang beriman. Yang dimaksud halal adalah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ingat, syarat halal harus ada dalilnya. Maka mendapatkan izin tegak, izin artinya terdapat dalil yang menunjukkan kalau mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya. Padahal dalam masalah makanan Allah tidaklah memberikan izin untuk makan kecuali untuk orang yang beriman. Maka Allah tidak izinkan orang kafir untuk makan satu pun makanan kecuali jika mereka beriman. Nah, inilah makna halal. Maka makna halal adalah mereka jadi orang yang beriman. Baik manusia, makalah apa yang di muka bumi halalah dalam keadaan itu mendapatkan izin halal dari Allah. Artinya kamu beriman. Ini penjelasan Syekhul Islam tentang beda halal dan thayyib. Walihada, oleh karena itu maka lam takun amwaluhum, tidaklah hartanya orang kafir itu harta yang mereka miliki secara kepemilikan yang syar'i. Karena kepemilikan yang syar'i adalah kemampuan untuk atas tarif membelanjakan atau mengatur harta yang dibolehkan oleh syariat. Padahal syariat tidaklah membolehkan seorang kafir untuk mengatur harta kecuali dengan syarat iman. Oleh karena itu maka harta mereka, hartanya orang kafir untuk orang kafir itu statusnya bukan halal, akan tetapi statusnya mubah. Karena kepemilikannya bukanlah kepemilikan syar'i. Nah, atau ila bisyarat iman, kecuali dengan syarat iman. Kalau syarat iman terpenuhi, makanan amwaluhum ada dibahas, maka harta mereka statusnya mubah. Fa idza tahara ta'ifatun minhum ta'ifatan, oleh karena itu jika sekelompok orang kafir itu menindas sekelompok orang kafir yang lain kawan dengan satu penindasan, yastahilunahu fi dinihim, dan penindasan ini mereka nilai halal menurut agama mereka. Kemudian akhirnya kelompok yang menang tadi mengambil harta dari kelompok yang lain, sarahaulah fi makana, sarahaulah fiha kamakana ulai, maka jadilah haula kelompok yang perampas, status kelompok perampas pihak berkaitan dengan harta yang dia rampas sebagaimana status perang kafir kelompok yang dirampas, tetap kepemilikan yang tidak syar'i, status kepemilikannya sama. Ini orang kafir kalau buta, kelompok orang kafir pertama ini dikalahkan, akhirnya diambil oleh kelompok kafir yang kedua. Nah, status kepemilikan hartanya ini apa beda dengan kepemilikan harta yang pertama? Jawabannya sama. Wal muslimun, dan kaum muslimin jika menguasai harta orang kafir dan menjadikannya sebagai ghanimah, maka mereka memilikinya, memiliki harta tersebut secara syar'i. Karena Allah mubahkan bagi kaum muslimin harta ghanimah, dan Allah tidak memubahkan ghanimah untuk selain muslimin. Dan boleh bagi kaum muslimin untuk bermuamalah dengan orang kafir Fima akhaduhu ba'duhu min ba'din fil qahri. Berkaitan dengan harta yang sebagian orang kafir tersebut mengambil harta tadi dari sebagian yang lain dengan cara paksa, yang itu dianggap halal dalam agama mereka. Wa yajuzu, dan boleh seorang muslim untuk membeli min ba'din dari orang kafir madzabahu, min ghairihim, apa yang dia tawan, apa yang dia tawan dari, apa yang dia perbudak dari orang kafir yang lain. Seandainya ini ada budak, ya, orang kafir itu memerbudak orang merdeka, sama-sama orang kafir. Dijual di pasar budak, dibeli oleh orang Islam. Orang Islam tahu ini aslinya orang merdeka, diperbudak sama-sama oleh orang kafir. Boleh sama belinya? Sebenarnya boleh. Di anahad bi manzilati istilahihi ala mubahat, karena hal ini statusnya sebagaimana istilahihi berkuasanya seorang muslim atas benda-benda yang mubah. Rasulullah mengatakan di sini ada orang kafir merampas harta temannya sama-sama orang kafir. Lalu ini dijual sama seorang muslim. Muslim ini tahu kalau ini harta, ini harta rampasan dari temannya yang lain orang kafir. Bolehkah muslim ini membelinya? Kata Rasulullah, hukumnya boleh. Ya juzulahu ayu amilu kufar ima akhaduhu ba'aduhu min ba'din bil fahri. Boleh bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan orang kafir dalam hal ini apa? Membeli barang dari orang kafir yang barangnya orang kafir ini asalnya adalah barang rampasan dari orang kafir yang lain. Yang cara perampasan ini yang sahilu nabi dinihi, mereka anggap sebagai satu hal yang halal menurut agama mereka. Meskipun menurut Islam saat ini itu terjadi di antara sesama kaum muslimin, ini tidak halal. Walihada, oleh karena itu maka Allah menyebut ma'adamin amwalihim, harapannya orang kafir yang kembali kepada pangkuan kaum muslimin, yaitu walimah. Allah sebut fai'an. Fai' artinya kembali. Kenapa walimah Allah sebut fai' yang artinya kembali? Karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada orang yang berhak memanfaatkannya. Yaitu artinya Allah membalikan harta tersebut kepada orang-orang yang beriman. Yang orang-orang beriman adalah orang-orang yang menyembah Allah dan memanfaatkan rezeki yang Allah berikan untuk menyembah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah menciptakan makhluk supaya mereka menyembahnya. Wa inna ma khalaqa rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rezeki lahum, untuk makhluk, supaya dimanfaatkan makhluk sebagai alat bantu makhluk, alat bantu bagi makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa disebut fa'id. Karena aslinya rezeki yang Allah berikan ini adalah Allah halalkan untuk orang-orang yang beriman. Adapun rezeki Allah yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, dimanfaatkan oleh orang kafir, maka itu tidak halal untuk orang kafir, meskipun itu tetap milik mereka. Bukannya karena itu tidak halal bagi orang kafir, kemudian kita boleh nyuri boleh ngerampok enggak ya? Jangan salah paham dengan apa yang disampaikan oleh syariat Islam. Tidak halal rezeki Allah berikan pada orang kafir itu tidak halal untuk orang kafir. Itu maknanya bukan nyuruh kita untuk ngerampok, untuk nyuruh kita untuk nyuri hartanya orang kafir. Maksudnya apa? Pemanfaatan mereka atas rezeki Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah siksa mereka di akhirat. Mereka akan dapat tambahan siksa dengan setiap nikmat, setiap teguk air, setiap suapan nasi yang masuk ke mulut mereka. Karena suapan dan teguan air tersebut tidak halal, tidak Allah halalkan untuk mereka. Itu makna yang dimaksudkan. Dan jangan dipelintir, wah ini bukan hak ciptanya orang kafir, bolehnya jadi diambil semua itu kan gak halal tuh. Bukan harta yang halal untuk mereka. Itu halal, Allah halalkan orang yang beriman. Bukan demikian. Namun rezeki yang Allah berikan kepada orang kafir itu tidak halal untuk orang kafir, itu maknanya. Tidak halal di sini adalah berkaitan dengan hukum akhirat. Tidak halal di sini berkaitan dengan hukum akhirat, bukan berkaitan dengan hukum dunia. Berkaitan dengan hukum akhirat. Ini arti akan menambah siksaan mereka di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum di dunia, ya milik orang kafir, milik orang kafir. Mau mengambil hartanya orang kafir dengan cara-cara yang Allah bolehkan. Dengan transaksi, dengan jual beli, boleh jadi dapat hadiah. Atau ghanimah, perampasan perang. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.